masa laluku. Betapa sakitnya hatiku kehilangan kasih dan sayang. Ku lewati hari-hariku dengan mencari nafkah demi sesuap nasiku, bekerja keras untuk bertahan.